وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في الله معاشر طلبة العلم رحمني ورحمكم الله أجمعين صدركم صدركم yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana pun Anda berada. Di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita di dalam mengkaji risalah Ahadithul Akhlaq buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Dan kita masih membahas penjelasan tentang hadith Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Nabi yang mulia, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang sebelumnya. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Kita sampai pada perkataan penulis Hafizahullah Ta'ala tatkala mensyarahkan hadis tersebut, beliau berkata, "Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam 'amala al-kuffara mu'amalatan hasanatan." Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang non-muslim, ya, dengan muamalah yang terbaik. dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kanat sababan li hidayati katsirin minhum wa dukhulihim fi hadzal din. Di mana muamalah Nabi, interaksi Nabi dengan orang-orang kafir, bagusnya perangai Nabi, bagusnya akhlak Nabi, bagusnya muamalah Nabi bersama mereka, menjadi sebab ya banyak di antara mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab banyak di antara mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pengaruh akhlak yang mulia ya, dengan akhlak yang baik, dengan muamalah yang baik, menjadi sebab seseorang untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tihi ar-rajul wa laysa ala wajhi al-ardi abghad ilaihi minhu. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut tidak ada manusia yang paling dia benci di atas muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat berat kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fama an yara khuluquhu al-karim wa adabahu ar-rafi' illa wa yatahawwal min sa'atihi wa laysa ala wajhi al-ardi ahad ahabba ilaihi minhu alaihi salatu wasalam. Tatkala orang tersebut yang di awalnya dia sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang lebih dia benci daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia bertemu langsung dengan Nabi dan dia menyaksikan bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab beliau, bagaimana muamalah beliau, seketika itu pula langsung berubah dari kebencian menjadi rasa cinta dan kasih sayang. Yang awalnya dia sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah melihat akhlak, perangai, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung ya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada manusia ya di atas muka bumi yang lebih dia cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hadha ma'na qawlihi tabaraka wa ta'ala. Ya. Hal di atas, di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, fabima rahmatin minallah linta lahum, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, engkau mampu berlaku lembut kepada mereka, kepada manusia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika sekiranya engkau keras, jika sekiranya engkau yakni berhati kasar, niscaya mereka para sahabat akan menjauh dari dirimu. Namun dengan sikap lemah lembutmu, dengan akhlak dan adabmu yang mulia, para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa nyaman dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka merasakan keindahan akhlak, adab dan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita saudaraku yang Allah muliakan, ya. Orang lain akan merasa nyaman dengan kita. Akan merasa yakni senang dengan kita tatkala kita berinteraksi dengan mereka dengan menerapkan adab-adab yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhlaqul islamiyyatu taqumu ala arba'ati arkanin, dan akhlak Islam dibangun di atas empat pondasi. Akhlak Islam dibangun di atas empat pondasi. Man i'tana biha kana bi'idznillahi tabaraka wa ta'ala min ahli al-akhlaq. Barang siapa yang memperhatikan empat pondasi tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk pemilik akhlak yang mulia. Ya. Wa man dayya'aha aw dayya'a minha syai'an dha'a minhu al-khuluq bihasabi ma adha'a min hadhihi al-arkan. Namun barang siapa yang menyanyiakan empat pondasi tersebut, empat rukun tersebut, atau menyanyiakan ya satu dari empat rukun tersebut, maka dia kehilangan akhlak yang mulia, ya, sesuai dengan sejauh mana dia meninggalkan pondasi-pondasi akhlak tersebut. Semakin seseorang berupaya ya memperhatikan empat pondasi tersebut, maka semakin mulia akhlaknya, semakin tinggi adabnya. Dan semakin seseorang tidak memperhatikan empat pondasi tersebut, maka semakin dia jauh dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kata penulis, وَقَدْ اِسْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ لِلْأَخْلَاقِ فِي أَرْبَعَةِ أَحَدِيثِ. Empat pondasi atau empat rukun akhlak tersebut terkumpul dalam empat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadithin minha dalla ala ruknin min arkanil akhlak. Setiap hadis dari empat hadis tersebut menunjukkan apa rukun di antara rukun-rukun akhlak. Naqala al-Hafiz Ibn Rajab fi kitabih Jami' al-Ulum wal Hikam. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali menukilkan di dalam kitabnya yang sangat masyhur, kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, an Abi Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, dari Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani, Imamul Malikiyah fi zamanihi, ya, salah seorang pembesar imam dari madhab Maliki di zamannya. Annahu qan, di mana al-imam Abu Muhammad Al-Qayrawani pernah berkata, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith. Bahwasannya pondasi atau rukun adab-adab yang baik, ya, itu ada pada empat buah hadith. Di antara hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pondasi adab akhlak yang mulia itu semuanya bercabang dari empat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda nabi yang mulia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di antara hadis yang menjadi pondasi akhlak adalah sabda Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ucapkan perkataan yang baik atau diam. Kemudian yang kedua, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang mulia, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya kualitas Islam seseorang adalah tatkala dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya, yang tidak mengandung kebaikan untuk dirinya. Wa qawluhu lilladzi ikhtasara lahu fil wasiyah. Yang ketiga, di antara hadis yang menjadi pondasi akhlak yang mulia adalah perkataan Nabi atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang Nabi berikan wasiat dengan wasiat yang ringkas kepadanya, la taghdab, jangan marah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin adalah orang yang mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Kata penulis, فَهَذِهِ الْأَحَدِيثِ الْأَرْبَعِ وَكُلُّهَا مِنْ أَحَدِيثِ الْأَرْبَعِينِ لِلنَّوَوِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. jama'atil akhlaq wal adab. Empat hadis di atas dan semuanya adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in beliau. Dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, empat hadis di atas mengumpulkan, menggabungkan semua akhlak dan adab Islam. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaqi raji'atun ila hadhil ahadits al arba'ah. Dan semua hadis tentang akhlak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang permasalahan akhlak dan adab, itu semuanya bermuara pada empat hadis tersebut. Semuanya kembali pada empat hadis tersebut. Wahada yufiduna anna man wufiqa li fahmi hadhihi al-ahadith wa tatbiqiha fa innahu yakunu qad istama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha. Nah, dan hal ini memberikan faedah kepada kita semuanya, bahwasannya barang siapa di antara hamba, ya, tatkala seseorang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memahami dengan pemahaman yang benar empat hadis di atas dan bisa mempraktekkan, mengaplikasikan, ya, empat hadis di atas, maka sungguh berarti dia telah terkumpul pada dirinya pondasi-pondasi dan rukun-rukun akhlak yang mulia. Ya, maka sangat penting bagi seorang muslim untuk mengkaji, memahami dan mengaplikasikan, ya, empat hadis di atas. Nah, li'anna al-akhlaqa takumu ala arkanin arba'atin. Karena akhlak yang mulia itu dibangun di atas empat rukun, di atas empat pondasi. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama di antara pondasi akhlak adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Ya. Di antara pondasi akhlak adalah menjaga lisan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ucapkan yang baik. Kalau tidak mampu, maka hendaknya dia diam. Kalau tidak mampu berkata yang baik, berucap yang baik dengan lisannya, maka hendaknya dia diam. Wa man lam yasun lisanahu lan yakuna min ahli al-akhlaq. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga lisannya, maka dia tidak akan bisa menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Barang siapa yang tidak mampu menjaga lisannya dari keburukan, maka tidak mungkin dia akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Idh minal ususil azimah wad da'aimil matinah allati taqumu 'alaiha al-akhlaq siyanatul lisan. Karena di antara pondasi terbesar, pondasi terkuat, ya, yang dibangun di atasnya akhlak yang mulia adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan adalah di antara pondasi akhlak yang paling kuat. Wa ma'na siyanatil lisan, dan makna seseorang menjaga lisannya, ay dhabtuhu wa habsuhu 'anil kalam illa ma kana fihi fa'idatun. Makna seseorang menjaga lisannya, yakni mengkondisikan, menahan lisannya dari berbicara sesuatu kecuali memang apa yang bermanfaat bagi dirinya. Itu makna menjaga lisan kita. Kita menahan lisan kita, mengkondisikan lisan kita, ya, dari ucapan-ucapan kecuali apa yang memang bermanfaat untuk diri kita. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi yang mulia, falyaqul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diam, fihi da'watun litafakkur fil kalami qabla nutqi bihi. Di situ terdapat, ya, terdapat yakni ajakan, terdapat anjuran, terdapat perintah agar seseorang memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin dia ucapkan sebelum dia mengucapkan dengan lisannya. Pikirkan terlebih dahulu. لِأَنَّ الْكَلِمَةَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجْ يَمْلِكُهَا الْمَرْءُ فَإِذَا خَرَجَتْ مَلَكَتْهُ. Karena yang namanya ucapan, ya, seseorang memiliki ucapan tersebut selama dia belum mengucapkannya. Seseorang apa memiliki ucapan tersebut, ya, sebelum dia mengucapkannya. Namun setelah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan dengan lisannya, maka dia adalah tawanan dari kata-katanya sendiri. Nah, walihada min al-jamil bil muslim an yatafakkara fi kalamihi qabla an yatakallam, kata Syekh. Ya, perkara yang sangat baik bagi seorang muslim sebelum dia berucap, hendaknya dia memikirkan apa yang akan dia ucapkan. Nah, sebelum kita mengucapkan, ya, kalimat-kalimat dengan lisan-lisan kita, mari kita renungkan terlebih dahulu apakah bermanfaat atau ternyata bermudarat bagi kita. Wa idza tafakkara fihi wajadahu la yakhruj an thalathati ahwalin. Tatkala seorang muslim berusaha untuk memikirkan, ya, ucapan-ucapannya, maka dia dapatkan bahwasannya ucapan seseorang itu tidak keluar dari satu dari tiga perkara. Apa yang kita ucapkan dengan lisan-lisan kita itu punya tiga kemungkinan, ya, gak keluar dari tiga kemungkinan berikut. Kemungkinan yang pertama, imma an yatabayyan lahu annahu khairun bayyinun wadihun. Ya, kita yakin bahwasannya apa yang akan kita ucapkan dengan lisan kita itu perkara kebaikan. Kita yakin, ya, dan kita tahu bahwasannya apa yang kita ucapkan memang baik sifatnya, bermanfaat. Fayatakallam bihi wala haraj. Maka tatkala seseorang dia yakin, dia tahu, dia bisa memastikan bahwasannya apa yang dia ucapkan sebuah kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, silakan dia ucapkan dengan lisannya, enggak masalah. Ya, selama dia yakin itu kebaikan, maka silakan dia ucapkan dengan lisannya. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yatabayyan lahu annahu syarrun bayyinun. Ya, bisa jadi yang dia ucapkan dia yakin mengandung keburukan, ya, jelas keburukan bagi dirinya. Imma ghaibah, ya, atau kadzib, atau sukhriyah, atau namimah, atau ghairu dzalika min asyarril bayyin. Yang dia ucapkan itu sifatnya ghibah, membicarakan keburukan orang lain, atau ucapan yang dusta, atau ucapan yang mengandung ejekan, merendahkan orang lain, atau ucapan yang mengandung namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin, atau ucapan-ucapan yang buruk yang lain. Dia tahu bahwasannya apa yang dia ucapkan itu keburukan. فَيَمْنَعْ نَفْسَهُ مِنْهُ وَيَسُونُ لِسَانَهُ عَنْهُ. Nah, maka tatkala seseorang dia tahu bahwasannya apa yang dia ucapkan mengandung keburukan, ya, jangan dia ucapkan. Hendaknya dia menjaga lisannya dari perkara-perkara yang buruk tersebut. Kemudian kemungkinan yang ketiga, وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُشْتَبَهًا عَلَيْهِ لَا يَدْرِ هَلْ هُوَ خَيْرٌ أَمْ شَرٌ. Ya, bisa jadi apa yang dia ucapkan itu sifatnya samar. Ya, dia ragu, dia enggak tahu apakah termasuk perkara yang baik atau justru termasuk perkara yang buruk. Ya. Samar apa perkaranya bagi dirinya. Fi hadhihi al-halah aidan yamna' nafsahu min at-takallum bihi. Maka pada kemungkinan yang ketiga, tatkala seseorang merasa ragu apakah yang dia ucapkan termasuk kebaikan atau keburukan, kewajiban seorang muslim adalah menjaga lisannya dari mengucapkan kalimat yang dia ragu kebaikan atau keburukannya tersebut. Ini kewajiban seorang muslim, ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersabda, "Famanittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat sifatnya, yang samar sifatnya, maka berarti dia telah menjaga kebaikan agama dan kehormatannya. Ya. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan sabda Nabi di hadis yang lain, di mana Nabi yang mulia bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara-perkara yang engkau ragu di dalamnya. Ya. Menuju perkara-perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya. Perkara-perkara yang kita yakin kita kerjakan. Perkara-perkara yang kita enggak yakin kita masih ragu, maka hendaknya kita tinggalkan sampai kita yakin, ya, akan kebaikan hal tersebut. Fa hadza asasun labudda minhu fi babil akhlaq. Maka menjaga lisan adalah pondasi yang harus ada dalam bab akhlak yang mulia. An yasunal mar'u lisanahu. Seorang hamba wajib menjaga lisannya. Wa an yahfadha kalamahu. Tandanya dia menjaga ucapannya. Fala yatakallamu illa bi khairin. Jangan sampai seorang muslim berucap kecuali kebaikan. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Ucapkan ucapan yang lurus, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman, bahwasanya di antara konsekuensi iman adalah seorang mukmin berusaha, ya, untuk berkata baik dengan lisannya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, qala alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, thaqilatka ummuka ya Mu'ad, celaka engkau wahai Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'ad, bukankah yang paling banyak menjerumuskan manusia sehingga mereka diseret, disungkurkan di atas kepala-kepala mereka, dilempar ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bagian dari hasil, ya, lisan-lisan mereka? Bukankah banyak di antara manusia yang dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala karena buah dari keburukan lisan-lisan mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Walhasil, maka kesimpulannya saudaraku yang Allah muliakan, anna min ususil akhlaq wa arkaniha allati 'alayha taqum siyanatal lisani wa hifdhuhu, bahwasanya di antara pondasi akhlak yang mulia, di antara rukun akhlak yang mulia adalah menjaga lisan-lisan kita dari keburukan. Wa man la yasunu lisanahu la yakunu min ahlil adabi wal khuluqi. Maka barang siapa yang tidak mampu menjaga lisannya, dia tidak mungkin masuk ke dalam bagian orang-orang yang beradab dan berakhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mampu menjaga lisan-lisan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang berakhlak dan beradab dengan akhlak dan adab yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا